Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala faslun wa man qailuna innahu ahrama bi umratin thumma dakhala 'ala hajj. Wa udruhum qawlu Ibn Umar tamatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajjatil wada' bil umratil hajj. Wahda fasaqa ma'ahu al-hadiyah milik Hudzaifah. Wa bada Rasulullah sallam fa'ahalla bil umrati summa ahalla bil hajj. Muttafaqun alaih. Kalau ini kebalikan yang kemarin. Kalau kemarin mereka menyatakan Rasulullah sallam itu awalnya haji, kemudian memasukkan umrah kepada haji. Nah, sekarang kebalikannya. Mereka bilang, kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, ada orang menyatakan beliau itu ihramnya dengan umrah. Kemudian boleh masukkan pada umrah haji. Kebalikan kemarin. Di awalnya umrah, kemudian ditambahkan niat haji. Untuk buat mereka adalah ucapan Ibn Umar, tamatta Rasulullah SAW bi hajjatil wada' bil umrah il haji. Wahda, dan membawa hewan, sakoman hadiah, boleh membawa hewan hadiyu min dzil Hudzaifah. Wabada Rasulullah SAW fa halla bil umrati, thumma halla bil haji. Ini uturnya mutafakun alaih. Qala wa hadha zahirun fi annahu ahrama awalan bil umrah thumma dakhala 'alaihi al hajj. Ucapan Ibnu Umar ini zahirnya beliau ahalla bil umrah pada awalnya kemudian adkhala 'alaihi al hajj. Wa yubayyinu dhalik aidan da juga lebih biasanya juga anna Ibnu Umar anna Ibnu Umar lamma hajja zaman Ibnu Zubair ketika beliau haji di zaman Ibnu Zubair ahla bi umratin, beliau ahla bi umrah, thumma qala ushidukum anni qad awjabtu hajjan ma umrati. Persaksikanlah, pastinya aku telah mewajibkan haji bersama umrahku. Wahda hajjan ishtarah bi qudaid, beliau membawa hewan haji yang beliau beli di Qudaid. Sementara kemudian berangkat, yuhillu bihima jami'an, ini hajjan umrah, hatta qadi Makkah. Waktu babil bait, babil sabal marwah, beliau bertawaf di Ka'bah, sa'i bin sabal marwah, walam yazid ada darik, cuma satu kali. Walam yanhar, walam yahlak, walam yahlik, walam yukhassir. Iya. Tidak menyembeli, tidak bunduli, tidak potong rambut. Walam yahil min syai'in, ya, tidak halal dari sesuatu pun, haram minhu, hatta kalimunhar, sampai tanggal 10 Zulhijjah. Karena harau halaka ketika 10 Zulhijjah baru ya menyembeli potong rambut, cukur rambut. Qala wa ra'a anna dhalika qad qada tawaf al-hajj wal umrah bi tawafihi al-awwal. Dan beliau berpendapat telah menunaikan tawaf haji dan umrahnya dengan tawaf yang pertama datang. Wa qala hakadha fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fa inda ha'ula, menurut pendapat orang-orang yang berpendapat yang kita baca terakhir ini, anu kana mutamatti'an fi dirai ihramihi, beliau awalnya tamattu, ini ihramnya niat ihram, kemudian awalnya mutamatti'an, ini niatnya ihram dulu baru nanti haji, qarin bi asna, kemudian menjadi qiran, menjadi qarin di tengah-tengah perjalanannya. Qala wa haula'i a'laru minal ladzina qablahum, kata Ibnu Qayyim, pendapat orang yang berpendapat seperti ini sekarang ini lebih memiliki uzur dibandingkan sebelumnya. Dibandingkan orang-orang sebelumnya yang menyatakan Rasulullah haji dulu, baru masukkan umrah ke haji, maka orang yang berpendapat seperti ini, yang menyatakan umrah dulu baru haji masukkan, lebih kuat uzurnya, lebih mendapat uzur. Kenapa? Karena wa idkhalul hajj alal umrah jaizun bila niza'in yu'raf. Karena memasukkan haji ke umrah itu boleh dengan tanpa ada perselisihan. Ya, adapun kemarin memasukkan umrah ke dalam haji ini sebagian menyatakan tidak bisa. Sudah kita baca kemarin. Tapi kalau ini sekarang ya memasukkan haji ke umrah itu bila nizah. Tapi memasukkan umrah ke haji kemarin itu sebagian menyatakan tidak sah. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha bidhul haji wal umrah, bahkan Nabi Hasan merintahkan Aisyah untuk memasukkan niat haji ke dalam umrahnya. Fasarat qarinatan. Walakin siyakul hadis sahihah, tetapi konteks kalimat hadis-hadis yang ada dalam hadis sahih, yaruddu ala arbabi hadil maqalah, yang membantah pendapat orang berpendapat seperti ini. Pendapat yang menyatakan beliau niatnya awalnya umrah saja, kemudian memasukkan haji, ini terbantah dengan hadis-hadis yang sahih. Fa'ina anasan akhbara anuhina salat zuhra ahla bihi majami'an. Karena Anas mengabarkan ketika Rasulullah selesai salat zuhur di Hudur Haifah, Rasulullah itu langsung berihlah dengan dua-duanya, haji dan umrah. Tapi sahih, karena Aisyah taqarat, kharajna ma Rasulullah SAW fi hajatil wada' muafina di hilal Dzulhijjah. Yang bertepatan dengan terbitnya hilal Dzulhijjah. Qala Rasulullah SAW, man arada minkum an yuhilla wi umratin fal yuhilla. Qala falawla anni ahdaitu lahalal tubi umratin. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku tidak membawa hewan hadyu, sungguh aku akan berihlah dengan umrah. Artinya, ini menunjukkan apa? Lo tidak berihlal umrah mufradah. Qadat, wa kana minal qawm man ahla bi umratin, wa minhum man ahla bil haji. Di antara mereka yang berihlal dengan umrah, labbaik Allahumma ratan, ada yang haji dengan haji, faqadat faquntu ana mimman ahla bi umratin. Wadat hadis, rahum muslim. Fahadah salihun, fi anna ulam yuhilla idhaka bi umratin. Maka di sini, sorry, ucapan beliau, falawla anni ahdaitu lahalatu bi umratin. Kalau seandainya aku tidak membawa hewan hadyu, aku akan ihlal dengan umrah. Ini dalil, sorry, beliau tidak berihlal dengan umrah ketika itu. Baida jama'ata baina qawli Aisyah hadha wa baina qawli hafiz sahih. Kalau kamu jama' antara ucapan Aisyah di sini dengan ucapan dalam hadis sahih lainnya, tamat na Rasulullah SAW bi hajjil wada' wa baina qawliha wa hal Rasulullah SAW bil hajj wa kullu bis sahih sebelum saya sahih, alimta annaha innama nafat umratan mufradah wa annaha lam tanfi umratal qiran. Kamu gabungkan hadis-hadis Aisyah itu, kamu akan dapatkan kesimpulan Aisyah itu hanya menafikan umrah mufradah. Iya. Beliau hanya menafikan umrah mufradah. Rasul tidak hanya niat umrah saja, tidak hanya ihlal umrah saja. Beliau Aisyah tidak menafikan umrahnya Rasul dengan qiran, yakni langsung apa? Hajjan wa umratan. Wa kanu samunaha tamattu'an kama taqaddam, dan mereka namakan qiran itu dengan tamattu juga sebagaimana telah lewat. Wa nadzalika yunakidu ihlal hajj. Dan haji qiran, niat qiran tidaklah menafikan ihlal wil hajj. Fa inna umratal qiran fi dhimni wa juz'un minhu, karena umrah qiran itu bagian dari kandungan dari haji dan bagian dari haji. Wa yunafi qawluha wa yunafi qawlaha afdal hajj, juga tidak menafikan. Tidak menafikan ucapan Aisyah beliau afdal hajj. Fa inna amal umrah lama dakhalat fi amal hajj ufridat amaluhu, karena amal-amal umrah ketika masuk ke amal-amal haji, ya, maka disendirikan amal-amalannya, disatukan, kana dzalika ifradan bil fi'l. Sudah kita baca bahasanya makna afdal hajj ini, beliau ya melakukan amalan haji dan umrah disatukan sehingga hanya satu kali tawaf dan satu kali sa'i. Afdal maksudnya satu kali tawaf, satu kali sa'i. Qala ma talabiyatu bil haji mufradan wa afradun bil qaul. Adapun talbiyah dengan haji mufrad itu hanyalah ifrad dengan qaul. Waqad qila in hadis Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatta'a fi hajjatil wada' bil umratil hajj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamattu fi hajjatil wada' bil umrah sampai haji. Wa bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala bil umrah tsumma hala bil hajj. Marwiyun bil ma'na min haditsil akhar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan makna dari hadis yang lain. Wa anna Ibnu Umar huwa alladhi fa'ala dzalika ama hajjihi fi Fathul Zubair. Dan Ibnu Umar yang melakukannya di tahun haji di zaman fitnah Abdullah bin Zubair. Wa nubada fa'ala bil umrah, beliau mulai ihlalin umrah. Suma qala ma sya'nuhuma ila wahid. Tidaklah ada ya amalan dari keduanya kecuali satu, artinya satu kali tawaf, satu kali sa'i. Ushidukum an yaqad awjabtu hajjan ma umrati. Fa'ala bihima jami'an. Suma qala fi ahli hadis hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Apa makna ucapan beliau hakadha fa'ala Rasulullah sallam? Kata beliau, wa inna ma arada iktisarahu ala tawafin wahid wa sa'in wahid. Iya, ucapan Ibnu Umar demikianlah Rasul melakukannya ini. Ketika itu Rasulullah SAW mencukupkan dengan satu tawaf dan satu sa'i. Qarin boleh mencukupkan satu kali tawaf, satu kali sa'i. Fahumi lal makna. Waruya bihi an Rasulullah SAW bada fa'ahla bil umrah sama ahla bil haji wa innama ladhi fa'ala dhalika Ibnu Umar. Yang melakukan ini adalah Ibnu Umar. Wa hadha laysa bi ba'id bal muta'ajjid. Bahwa itu satu hal yang mesti demikian maksudnya. Baina Aisyah taqarat anhu. Karena Aisyah yang meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam laula anna mayal hadiya rahlatu bi umratin. Karena Aisyah menyampaikan Rasulullah kalau seandainya aku tidak bawa hewan haji, sungguh aku akan ihlal bi umrah. Artinya beliau tidak ihlal dengan umrah. Wa nasqara anhu inuhina salat duhra ketika salat selesai duhur aujaba hajjan wa umratan. Rasulullah telabiahnya dengan menyatakan labaik hajjatan wa umratan. Wa Umar radhiyallahu anhu akhbar anhu, dan juga Umar mengabarkan dari Rasul annal wahya ja'ahu min rabbihi, ya wahyu datang dari Rabb-nya, fa amarahu bidzalik, memerintahkan untuk itu, untuk haji qiran, untuk haji qiran, untuk sejak dari Dzulhijjah niatnya umrah dan haji, umrah dan haji. Fa in qila fa ma tasna'una bi qawli Zuhri, apa yang kalian perbuat dengan hadis Zuhri, dengan ucapan Zuhri, inna urwah akhbarahu ana Aisyata bimisli hadis Salim Ali bin Umar, yang artinya umrah dulu baru kemudian haji. Qila alladhi akhbarat bihi Aisyah min dhalik, ya yang Aisyah mengabarkannya, huwa anhu sallallahu alaihi wasallam tawafa tawafan wahidan an hajjihi wa umratihi. Itulah yang dikabarkan Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf satu kali, tawaf sebagai dari untuk haji dan anit maksudnya untuk haji dan umrahnya. Wa hadha huwa al-muwafiq li riwayati Urwah an Abi Sa'id, itu yang mencocoki hadis riwayat Urwah dan Sahih. Wa tawafa alladziina ahallu bil umrah bil bait wa bain Nabi Safa wal Marwa summa hallu. Orang-orang yang tawaf di Ka'bah, yang tawafnya dengan niatnya umrah, mereka tawaf di Ka'bah kemudian sa'i, sa'i tahallul. Ya, yang mutamatti, haji tahallul, yang haji mutamattu selesai umrah, ya, tawaf di Ka'bah dan sa'i, beliau mereka tahallul. Suma tawafu tawafan akhar ba'da an rajam yaminal di haji. Kemudian di tanggal 10 Zulhijjah mereka tawaf lagi. Setelah iya dari Mina tanggal 10. Wa maladina jama'ul haji wal umrah, adapun yang niatnya qiran, menggabungkan niat haji dan umrah, fa innama tawafu tawafan wahidan, mereka hanya tawaf satu kali. Ya, fa hadza mislu ladzi rawahu Salim an nabihi sawa. Qala wa kayfa taqulu Aisyah inna Rasulullah sallam bada fa'ala ba'ala bil umrah summa ahla bil haji. Waqad qalat inna Rasulullah sallam qala laula anna may al hajji rahatu bi umrah. Qad bin qayyib, bagaimana mungkin Aisyah menyatakan Rasulullah SAW itu ihlal umrah dulu kemudian baru haji? Pada beliau sendiri, Aisyah sendiri yang memberitakan bahwa Rasulullah berkata, kalau seandainya aku tidak membawa hewan haji, sungguh aku akan ihlal dengan umrah. Maka Aisyah berkata, wahala Rasulullah sambil haji. Wa'alima, jadi diketahui anna Rasulullah SAW lam yuhilla bibtidai ifrahmihi bi umrah mufradah. Ucapan Aisyah, wahala Rasulullah bil haji, ini dari sini ketahui Rasulullah SAW ketika ihlalnya tidaklah ihlal dengan umrah mufradah. Tapi, ya, langsung sejak awal di Dzulhijjah niatnya dua, haji dan umrah. Wallahu a'lam. Jadi sekarang, yang terakhir pendapat yang menyatakan beliau, umrah dulu, di tengah-tengah baru kemudian memasukkan niat haji. Tapi ini juga keliru, karena Ikhwah Ibnu Qayyim rahimahullah sejak awal, sejak di Dzulhijjah, Rasul niatnya haji dan umrah, qiraat. Nah, tinggal satu lagi. Salah satu pendapat lagi dibantah beliau, baru masuk ke pembahasan lagi ke sirah. Ke hajat wada'.